kitu gelis angguran prak. Gerat tungtun jadi anak mengpengorakene mangfaatkeun eta kulit lemes saat sana datang peot. Mangfaatkeun eta cager saat sana datang gering. Mangfaatkeun eta hirup saat sana datang aja. Karasa kueyang awak geus sakira rempona, leungeun geus hese diobahkeunana, panon geus surem ceuli geus kurang denge, suku ampre hese dilengkahkeunana. Ieu karasana geus kolot teh geuning nu matak mangfaatkeun sararea teangan ilmu ilmu ilmu ilmu sakali deui ilmu teangan. Leres leres. Aing geus ngadengekeun papatah teh aing mah. Na kumaha Kang teh? Na kumaha sakalaka seuri teh geura? Aing sok arah teh demi Allah. Lain dicatet nah hate kalaka kitu sungkan. Aing sia kaos nu lieur ewon. Kalaka sungkan. Nah ari dina hate aing kitu aya jarum. Lain nya eta. Kudu dicatet nang teh beleung. Nyaeta eta dicatet pikirkeun. Dicatet teh dicatet kumaha di kaput? Lain di kaput pikirkeun pikahareupeun teh turutan eta teh saran disepuh teh. Lain kitu kamana karep we. Lain kamana karep ewon aing geuna unggal ka jelemangan ukur mapatahan ge mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek tenget meureun nya. Eh nya eueuh teh dituna atuh Kang. Heeh da dek mah ai ngadengekeun wae papatah meureun moal digawe. Jadi ngarasa bosen ya kamana. Ah dek bosen aing geus. Atuh lah kitu. Peduli teuing hirup ge mah. Ah ditung-tung obor eta teh Kang. Obor-obor. Leto ge dagang suluh mah obor Cibubut mah anger we. Lain obor caang obor hate eta teh. Cing Kakang si lain geus ulah masuk lak di luar jang. Eta uan kitu wae neug treug lah. Gareng, aya naon euy? Cing cokot kitu si Cika. Ka dieu goblok. Tuh kalancuk eta. Kurang ajar sia teh. Uluk aduh aduh aduh. Mun ngebleduk aing tongong diceungeul. Karunya mangi. Kurang ajar sia di eta teh. Eluh itu tuh cuy. Cuali di sini truk muni ngengeng nah. Duh. Tete lancuk eta teh. Duh. Duraka sia teh gareng ka lancuk kitu peta. Aya boro. Cuali eta cuali aing digusur. Aduh. Kabebina nya. Kadi keun sia taplok keun cuali aing eta. Enak pegat Kang. Pegat deuh. Duh. Duh. Nah. Ulir pin. Inggih. Barang saweg ieu begawan abiasa nu jermagan di sabating pertaban. Sapratanipun Raden Bima parantos mulih ti astina dumugi ka ieu pertapan Parewana. Aca kaget ieu babuku Kakang Wijayangga. Bima datang. Tobat. Aduh, tobat teuing Bima geuningan datang anak ibu Raden. Yap, yap merenea Bima. Bima, tuh geuning. Ujar. Yuh, juragan ageng sumping, oi. Oh. Dan. Ajak kaget sastra juga. Kaget eyang bagia kaset kumpagi si yang tak terima bagia Raden anak ibu Bima kumpagi si wapu tak terima bagia Bima kumpagi kakang Wijayangga ka tak terima aturan rawuh Kang margana net terima aturan rawuh Kakang tak terima binten tansen hacurangun. Terima kan. Sarang sahade. Aing sorangan. Selamat di jalan nun. Selamat di jalan Bima. Selamat nya. Syukur Raden. Datang nira tangat teman lewu pagulingan rana tenira. Ingkang sampun prata Abah Ani. Kesenian tuturunan sunasawa tahap pandung dina yang akan nyembah ajat parongpa sunasawa tahap sami lengah nyatana binga sakalangkung ku kasumpingan anak Raden Bima nyatana anu mulih ti astina nyuhunkeun warisan nagara nagara astina ti panu dewa nata suar kunira kangan niga bagia kasep Bima. Bagia Bima, bagia katanging Sun Bima. Pembagi si Eyak, pembagi babuku, pembagi si kakang kuijakan kadak terima. Nuhun kasep, salamet di jalan. Ngan pangih jeng maung sekali, untung lompat. Maung na lain, saha aing dasiun. Kang. Aduh ampun Gusti. Sugan teu eueuh kasieun aja mah gede gitu nya. Kasieun mah Kang teh gede teuleutik. Salamet Bima di jalan Raden. Salamet babu. Nuhun Raden kumaha ka sumping ka Astina. Aing datang ka Astina. Hey. Muni uang aing ka indung ka bapa. Kalanceuk ka Eyang. Pasti sakolakeun nya. Lain teu disakolakeun, eta mah jelema na we kitu. Nya Jakang mah. Baheula gerakeun sakola ka guru kitu we uang aing. Kitu teh? Ih, ada tiba heula nya ada tiba heula pajarkeun teh cenah guru manya ari aing pun teu 13 teh nya ka guru uang aing we ah nyaeta tuh adat panjakan nya adat geus kakurung ku iga hese ditulunganana tuh hese ditulunganana jeung urat batu deui aya kang dewek nya mun dewek mah urat murungkut eh jamin si monyong ampun kitu we tamah lamun dewek urat urut ah nah oh, lamun teu kitu mah teu nyatu aing mah bener kan jadi tukang pijit kana hakaneun we lompatna teh naon deui itu kana pangan we jigna teh mah nuhun salamet masyur nuhun kang salamet salamet margana kasangakeun semah katuran rawuh ka hanyupan jenengan pangsa kakang godek terima pinten santen lain da wala euy dengekeun tu adi mah kalanceuk nyebutna teh kakang godek nya nah kahayang kitu disebut akang heuh hayangna cu sakali mah heuh kakang budeg nah atawa kakang rewok teh teu naon juring sia ya ampun kumaha datang ka Astina teh cu aing datang ka Astina tuang rama paman Widura aya teu panggih teu pernah henteu saha bae anu aya aing mimiti datang ka karaton nagara Astina tuang rama ua aya si bapa si ua Dasarata nya teu panggih nah nu aya saha tuh kaset nu aya saha saha nu aya saha nu kasonong di ditusun aing datang langsung ka karaton di karaton ka sambak si Duryodana si Dursasana si Sakuni si guru Kangjeng Rama guru aya aya didugikeun salam baktos rai puguh we ditepikeun ku aing yang panggih sinanet ilah deka itu rupina sanes waktos jiji nyong naon juragan ageung nyebut inggih teh ai inggih teh naon bejaan ge bejaan ge bejaan kulub tutut teh ari geus belegugna kabina-bina sarerea anjing teh bodo eta mah inggih mah beleguk paragi ngaput baju teh geuning ieu itunya bodo pisan mah komo belegugna kabina-bina paragi ngaput baju mah setum teh geuning ah wono eutreuk gana ka bege nah akang silain syukur kasep kumaha waing dicaritakeun ti tek-tek nepi ka bengi ti tek-tek nepi ka bengi aya ka mamun ka ramun ti tek-tek nepi ka berewek nepi ka sapul teu aja heuh bari teu memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek malain hiji 2 3 kumaha kang milangna milang dewek nya sok hijing guang geong tanuk uncang ngaram peo tek-tek berewek sekul sekul teh 10 sekul teh 10 basa naon teh teuing teuing basa naon barudak baheula mah kitu ngeningnya hijing guang geong tanuk uncang ngabadug ewon tek-tek berewek burusut dengar dengar akang mah ampun aing geus jeung ngabarewek sagalanya kan berewek teuing atuh cakang gonteng berewek mah syukur cu tadi nalebah dia kumaha ditepikeun maksud jeung tujuan aing datang ka dieu cuk aing datang ka Astina ieu aing inget kana janji si bapa panu Dewanata waktu aing keur leutik aing ngadenge pati-pati atawa baring supagi ieu nagara Astina ditinggalkeun ti heula ku Panu Dewanata nyatana ku si bapa ieu nagara Astina ku dipasrahkeun ka anak bapa Panu Dewanata nu panggedena tayeuna aing geus gede aing datang ka Astina bakal nyokot hak mutlak warisan ti nenek moyang dek menta nagara dipasrahkeun kumaha kawalaranna Raden umah ka jawabanana nah kang jawab seuri teh seuri nih seuri atuh juragan Wijakangka heueuh kitu lanceuk Bima aing ngomongna teh andalemi kumaha kang kumaha ah lawa orating gelo kadengin ke jadi nampiling ih kumaha lamun nampiling maneh ditampiling aing nyeri hate nya nya tuh mending cari tampilin ku aing. Aduh, sugan coba bohongannya si garengnya. Ulah di oconan eta mah seurang kade. Aing geura hayang hitut ditinggang cangkeng ngun brot teh dulu. Ampura we bisa meledak mah kayaknya. Eta mah ieu kasarea eta mah sakali ge. Pek geura di lahar. Dipasrahkeun. Sakabeh rido dikmasrahkeun. Oh, dipasrahkeun. Inggih, syukur. Nuhun pisan Raden. Kumaha pokna? Ya cenah, ya astina dek dipasrahkeun. Tapi ya ucapan teh make perantaraan sungguh si guru. Bisa nagara astina dipasrahkeun, tapi menta supaya menta pitempatin pan Okurawa. Nyatana pang babad geun heula gunung, pang babad geun heula leuweung, pang babad geun heula alas. Di antarana alas Kutarung, alas Amer, alas Mertani kudu didempakeun ku aing di babad eta tilu leuweung. Uluh. Naon bapa euy angkak ukuk? Rupina mah teu rada teun bae, Kang. Mangi milih teh aya kitu teh atawa mangi kasedih. Kumata kata bisna. Atawa mangi kakaget. Kitu. Oh, bapa mah lamun mangi kakaget, mangi kasedih, mangi kabingung jok. Sia hayam teh nu di sawah teh aning. Tit. Manuk naon, Kang? Cik? Korea kudu. Nya lain. Manuk naon eta, Cuk? Nu kitu. Buka upi. Yeun. Aduh, ampun aing. Tilu leuweung alas Kutarungu, alas Amer, alas Mertani, alas Hakaneun Dewek. Eta teh kudu dibabad ku anjeun. Inggih. Disangupan atawa henteu? Disangupan, Raden. Kumaha disangupan kurai? Kumaha disangeman, Kang? Kuaing disangupan. Benar? Iya. Aduh. Tujar meneng. Meneng Gusti Petengyatin nira. Wisma. Di petengah tindira Atin nira Ura Lir kalim pudan mega budara Auran mega putih Wala Saling sumabda Kawan abiasa sakedapan beten nawangsul marganipun peteng penggali nyaur disabeting kolbu beten kawadaling lisan ngandika disabeting werdaya wireh nyatana ngadangu eta alas anu kasebat Kutarung alas Amer alas Mertani bade dibabad ku Yubima. Sedengkeun eta alas teh nyatana bujeng higa kasaba ku jalma dalah aya manuk ngaliwat ti tatangga leuweung ngaliwat ka leuweung eta matak ngagubrag sakarita ku sanget-sangetna eta leuweung Mertani. Ku sanget-sangetna eta leuweung bujeng higa aya jelema anu ngaliwat dalah manuk ngaliwat ti tatangga leuweung matak ngagubrag sakarita. Kari-kari ayeuna nyatana bakal dibabad ku ieu Bima atuh kanyahoan kumanahna abiasa ieu netelakeun ieu Bima teh ditipu rek diparapkeun ka dedemit alas Mertani. Gunira kangandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun. Bima, anaba. Ulah kasep. Ulah naon? Ulah digugu eta Kurawa teh nipu kamaneh. Nipu naon? Nipu ari nipu na teh kieu. supaya anjeun ancur eta leuweung teh cu denge leuweung sanget leuweung gonggong si magonggong mana Kang leuweung amar dek di babat cenah weh kitu Akang kumaha teh sedengkeun eta teh leuweung teh leuweung gukguk si magukguk ganggong si magonggong tun gukguk si magauk belegung pisan leuweung gaik si magaik belegung teh tegeningnya Kang Jangkung nanti Kang Jangkung leuweung gegek si magegek leuweung gegek si magarokek weureun ah atawa leuweung gigik ngagarigik heuh bubur keceukan weureun bahaya Bima ulah kasep ulah sakali deui ulah anjeun teh ditipu anjeun teh ditipu anjeun teh ditipu lamun digugu nganung harti mane bakal lepas nyawa tina raga sabab eta teh dedemit wungkul jurik barakasakan ganarewo ulah Bima ulah Bima ulah balik deui teu sanggup pe kitu kasep bahaya bahaya bahaya kumaha tuh sabodo nu matak tau ge cing gugu eyang sakali ieu mah lamun teu kitu bahaya pangarsa yeah. Jadi eta teh leuweung teh leuweung gonggong si magonggong leuweung siluman wungkul yeah. Punanah teh rek diparapkeun kana demit alas mertani yeah. Tobat tobat teuing pangarsa ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tumungkul ayana Bima Paeha Ibu Paekan dari Pangarsa Tah dengekeun Bima denge. Ibu teh masih kene baal nyeri dikantunkeun maot ku tuang rama baal kene Bima kali-kali ayana anu jadi anak sasat andalan ibu teh diparapkeun ka demit alas bertani aduh ampun teuing pangarsa geus lanang geus lanang Bima kajen teu jadi raja Akang jeung tibatan ku ditinggalkeun paeh ku jadi dulur ulah Kang ulah nun ulah ulah kasep Bima ulah kasep uih deui jika astina teu sanggup kitu teu sanggup kitu teu sanggup raden batin ceri tersanggup ibu teh Bima tersanggup tersanggup hirup lamun hidup nepi ka tega ninggalkeun ibu rek ngababat alas pertani mubadir temenan kasep hidup ibu ngakanung hidup salapan bulan menung tapi ibu teu punung da pugu geus takdir tinu agung menang ais tileletik menang akut-akut di jaman molon menang ngongklet-ngongklet tilelemet ayina gesegede kie dek tilar aram punya barina bakal jadi usip penjit demit alas bertani ahahah Ribut teh Pak Ehan atuh Raden. Teu sanggup hirup ibu teh Raden. Teu sanggup baal keneh kanyerian digantungkeun ku Tuang Rama. Kasep ibu teh teh kabur teu sanggup hirup. Ngabarin